السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Syekh rahimahullahu taala memulai dengan menyebutkan khutbah atau khutbah hajah muji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ahmadullah taala alladhi yassara lana al-liqa'a bikum. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pertemuan ini bersama kalian. Wa nahnu fi sihhatin wa afiyah. Dalam keadaan kita berada di atas kesehatan. Wa as'aluhu az-ziyadata min kulli khairin lana wa lakum. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan dalam setiap kebaikan bagi kami dan bagi kalian. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidaklah ada pada kalian dari satu nikmat pun kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ashkuruhu ta'ala wa as'aluhu al-mazid min fadlih. Aku bersyukur Allah Subhanahu wa taala dan mohon tambahan dari karunia dan keutamaannya. Wa narju ma wa'adana bihi min az-ziyadah. Dan kami berharap apa yang Ia telah janjikan kepada kita dari tambahan. Kama fi qawlihi ta'ala la in syakartum la azidannakum. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian bersyukur kami akan tambahkan bagi kalian. Fanashkuruhu ta'ala ala ni'matil Islam wal iman. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman. Wanashkuruhu ta'ala ala ni'matil Quran kalamihi jalla wa ala. Dan juga kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Al-Qur'an, kalam dari Ia Subhanahu wa taala. Alladhi anzalahu Allah hudan lin-nasi wa shifaa'a. Yang Allah Subhanahu wa taala menurunkannya sebagai petunjuk dan juga obat bagi manusia. Liyadabbaruhu wa liya'malu bih. Agar mereka mentadabburinya, merenunginya dan mengamalkannya. ونشكره سبحانه على بعثته نبينا صلى الله عليه وسلم وأن جعلنا من أمته. Dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijadikannya kita termasuk dari umatnya. وجعلنا بتوفيقه لنا من اهل سنته وحملتها. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan taufiknya kepada kita, kita termasuk dari ahlus sunnah dan juga pembawa sunnah tersebut. Wajannabana al-ihdatha wal-bid'a fi ad-din. Dan menjauhkan kita dari tindakan mengada-ngada dalam hal agama. Wa nashkuruhu ta'ala ala ni'mati wujudil amni wal istiqrar fi awtanina. Dan juga kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas nikmat adanya keamanan, kestabilan di negeri kita. Wa nashkuruhu ta'ala ala wujudi wilayatin islamiyyatin fi buldanina ka Indonesia harasaha Allah wa sa'ir biladil muslimin. Dan juga kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kekuasaan atau negara yang islami sebagaimana negara Islam yang bagaimana dalam di Indonesia ini dan juga berbagai negara lainnya. فنسأله المزيد من هذه النعم. Maka kita mohon Allah Taala tambahan dari nikmat-nikmat ini. الدينيه والدنيويه. Baik nikmat-nikmat agama maupun nikmat duniawi. كما نشكره جل وعلا على نعمه الاجتماع والالفه على الحق. Demikian pula kita bersyukur Allah Subhanahu wa Taala dengan nikmat persatuan dan kasih sayang di atas kebenaran. وقد امرنا الله ان نتذكر هذه النعم. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat nikmat-nikmat ini. Wa awjaba dzalika alaina. Serta mewajibkan hal tersebut atas kita. كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah nikmat Allah atas kalian إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم saat kalian dahulu bermusuh-musuhan lalu Allah taala menyatukan di antara hati-hati kalian فأصبحتم بنعمته إخوانا maka Allah taala dengannya dengan nikmatnya kalian menjadi saling bersaudara فنسأل الله أن يزيدنا اجتماعا وألفة ومحبة فيه maka kita berharap memohon Allah taala agar menambahkan bagi kita persatuan kasih sayang dan juga kecintaan karenanya وأن يزيدنا ألفة بين قلوبنا dan agar Allah taala senantiasa menambah persatuan dan keeratan di antara hati kita rawi al-imam Abdul Razzaq fi musannafih bi sanad sahih Al-Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ia berkata Inna an-ni'ama la tukfar Sungguhnya nikmat-nikmat itu diingkari Wa inna ar-rahima la tuqta' Sungguhnya rahim yakni hubungan kekerabatan diputus وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَلَّفَ بَيْنَ الْقُلُوبِ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يُفَرِّقَهَا dan sungguh Allah Ta'ala jikalau ia menyatukan di antara hati-hati maka tidak ada seorang pun yang mampu memutusnya وَإِنَّ هَذِهِ الْحَيَاةِ بِزَمَانِهَا وَوَقْتِهَا مِنْ نِعَمِ اللَّهِ dan sungguhnya kehidupan ini dengan waktu dan juga dengan waktunya dengan zaman dan waktunya adalah termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadha al-umr alladhi a'taakahu Allah min ni'matihi 'alaik. Umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini termasuk dari nikmat Allah taala. Qala ta'ala awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah kami telah memberikan usia kepada engkau yang mana dengannya orang yang dapat mengingat akan mengingat dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan." Wa fi Sunan at-Tirmidzi wa ghairiha an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu an. Dan dalam Sunan at-Tirmidzi dan selainnya dari sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu taala an, qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lan tazul qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba' wa fi riwayatin 'an khams tidaklah akan bisa bergerak kaki seorang hingga ia ditanya tentang 4 hal dan dalam satu riwayat tentang 5 hal wa dzakara minha wa 'an 'umrihi fi ma afna dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya adalah tentang umurnya pada apa ia habiskan. Wa salamatul badani was-sam'i wal-basari wal-qalb min ni'amillah. Demikian pula kesehatan badan, hati, pendengaran, semuanya termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala jalla wa ala inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya akan ditanya tentangnya. Fa khairu ma qadaita fihi al-umr maka sebaik-baik apa yang engkau habiskan umur dengannya al-layali wal-ayyam was-sa'at malam-malam, hari-hari dan juga waktu jam-jam وخير ما استعملت فيه سمعك وبصرك وقلبك ويدك dan sebaik-baik apa yang engkau gunakan dengannya pendengaran penglihatan hati dan juga tangan engkau هو العلم النافع الذي يحبه الله ورسوله adalah ilmu bermanfaat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya والعمل به serta mengamalkannya وهذا هو موضوع كلمتنا الليلة معكم. Dan inilah tema pembahasan kita malam ini bersama kalian. الحث والترغيب على الاجتهاد في طلب العلم. Anjuran untuk semangat dalam menuntut ilmu. ومن أجل هذا الأمر العظيم. Dan karena perkara yang besar ini, ijtama'na waltaqayna bikum wasafarna ilaikum. Kami berkumpul dan bertemu dengan kalian serta kami melakukan safar untuk menemui kalian. Wa taraktum ashghalakum wa a'malakum wa hadartum. Sedangkan kalian meninggalkan berbagai kesibukan dan pekerjaan kalian demi menghadirinya. Wa hakadha al-mutabi'una li hadhihi al-kalimat min anha'il 'alam. Demikian pula mereka yang mengikuti siaran ini dari seluruh penjuru. عبر هذه الوسائل الحديثة وهي من نعم الله. Yang melalui aplikasi atau aplikasi-aplikasi yang ada saat ini dan semuanya termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. في تعلم العلم وتحصيله وفي نشره وبثه وتعليمه. Dalam mendapatkan ilmu serta dalam menyebarkan dan menyiarkannya serta mengajarkannya. فما جلسوا يستمعون إلا لشرف هذا الأمر وهو العلم. Tidaklah mereka duduk mendengar kecuali karena kemuliaan perkara ini yakni ilmu. فهو أمر عظيم شريف. Maka ia adalah perkara yang agung lagi mulia. تحبه النفوس الطيبة النقية. Yang dicintai oleh jiwa-jiwa yang bersih, yang murni. Min al-rijali wal-nisai wal-kibari wal-sighar. Baik mereka yang laki-laki, yang perempuan, yang dewasa maupun yang anak-anak. فهذا العلم قد حثنا الله تبارك وتعالى على تحصيله. Maka ilmu ini Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan kita untuk memperolehnya. ونحن بحاجة إليه أشد من حاجة ابن حاجتنا إلى الطعام والشراب. Dan kita membutuhkan ilmu bahkan lebih banyak daripada kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. فقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال. Maka sungguh telah diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau berkata, حاجة الناس إلى العلم. Kebutuhan manusia akan ilmu أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. Lebih banyak dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. فالإنسان في اليوم والليلة قد يحتاج إلى الطعام مرة أو مرتين. Maka seorang dalam sehari semalam mungkin ia hanya butuh makanan sekali atau dua kali. وقد يصبر عن الطعام أياما. Bahkan mungkin ia bisa bertahan tanpa makanan beberapa hari. Walakin hajatuhu ila al-ilmi bi 'adadi anfasihi wa nafasihi. Sedangkan kebutuhannya akan ilmu itu sesuai setiap tarikan nafasnya. Li'annahu yahtaju ila an yahtadiya bi hudallah. Karena ia butuh kepada mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. في كل ما يعرض له في كل وقت وساعة ولحظة. Pada setiap hal yang mana harus ia lakukan pada setiap waktunya. ولهذا العبد المؤمن يسأل الله الهداية في كل ركعة من صلواته. Oleh karena itu seorang hamba yang mukmin ia senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan hidayah pada setiap rakaat salatnya. Wa wajibun alaihi an yas'ala Allah al-hidayah. Dan sungguh wajib bagi ia untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslim an Abi Dzar an an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Allah tabaraka wa taala. Dan dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jall ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat kecuali mereka yang aku berikan petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Wa nas'alullah al-hidayah ila as-siratal mustaqim fa naqul ihdina as-siratal mustaqim. Maka kita mohon petunjuk Allah taala kepada siratal mustaqim sebagaimana dalam bacaan Al-Fatihah kita mengatakan ihdina as-siratal mustaqim. Wal huda huna wal hidayah jami'atun lil ilmi an-nafi'i wal 'amali as-salih. Dan al-huda dalam hal ini, kata-kata hidayah dalam hal ini mencakup ilmu yang bermanfaat, demikian pula amal saleh. والثبات عليه الى الممات. Serta keberadaan seorang kokoh di atasnya hingga ia meninggal. وقد ذكر الله عز وجل العلم في كتابه الكريم. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang ilmu dalam Al-Qur'annya. حثاً لعباده عليه وترغيباً لهم. Dalam bentuk anjuran serta motivasi agar mereka mengambilnya. وسأذكر من ذلك وجوها. Dan aku akan menyebutkan tentang hal ini beberapa sisi. وأموراً جامعة. Dan perkara-perkara yang menggabungkan. وأما الأدلة التفصيلية من القرآن والسنة. Adapun dalil-dalil yang rinci dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa aqwal as-sahabah wa wasaya wa ahwal al-a'imma min ba'dihim. Serta perkataan para sahabat, wasiat, dan juga keadaan-keadaan kisah-kisah para ulama setelah mereka. Fahada yujma'u fi kutubin kibar. Maka ini sudah ada dan terkumpul dalam buku-buku yang besar. Walakinni adhkuru huna ma yunasibul waqta wal hal. Akan tapi aku akan menyebutkan di sini apa yang sesuai dengan waktu dan keadaan. Al wajhul awwal fi fadlil ilmi fi kitabillahi ta'ala. Yang pertama adalah tentang keutamaan Al-Qur'an, keutamaan ilmu dalam Al-Qur'an. أن الله سبحانه أخبر عباده أنه هو سبحانه متصف بالعلم. Dimana Allah Subhanahu wa Taala mengkhabarkan kepada para hambanya bahwasanya al-ilm adalah termasuk dari sifatnya. ومن أسمائه الحسنى العليم. Dan bahwasanya di antara namanya yang indah adalah al-alim. وقد أخبر الله تعالى أنه عليم وبكل شيء عليم. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya Ia Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Wa annahu 'allamul ghuyub. Bahwasanya Ia Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Wa annahu bikulli syai'in 'alim. Maha mengetahui tentang segala hal yang ada. Fa dzakara ismahu al-'alim wa sifatal 'ilmi fi akthar min 160 mawdi'a. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pengetahuannya dan juga sifatnya al-alim dalam lebih dari 160 tempat. Wa huwa subhanahu yuhibbu min ibadihi man ittasafa bil ilm. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mencintai dari hamba-hambanya yang memiliki sifat al-ilm ini. Fa huwa rahim yuhibbu ar-rahama. Maka Allah taala rahim, maha penyayang dan mencintai orang-orang yang penyayang. وهو عفو يحب أهل العفو والصفح. Dan Allah Taala Maha Pengampun, mencintai orang-orang yang mengampuni dan memaafkan. وهو غفور يحب من يغفرون للناس زلاتهم وأخطاءهم. Dan Ia Maha Pengampun dan juga mencintai orang-orang yang memaafkan bagi manusia kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan mereka. وهو سبحانه كريم يحب الكرماء. الله سبحانه وتعالى مها درماوان dan ia mencintai orang-orang yang dermawan. وصبور يحب الصابرين. Dan sabur maha sabar, mencintai orang-orang yang bersabar. وشكور يحب الشاكرين. Dan syakur maha berterima kasih dan mencintai orang-orang yang bersyukur kepadanya. وهو عليم يحب العلم الذي أنزله وعلماءه حملته. Dan Ia maha alim, maha mengetahui dan mencintai ilmu yang Ia turunkan serta para pembawanya atau para ulamanya. فأهل العلم من عباده. Maka para ahlul ilm dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hum safwatul ibadi wa safwatu awliya'ih. Ia adalah pilihan dari hamba-hambanya dan dari para walinya. Fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wa jalla qala. Dan dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wa jalla ia berfirman, من عادى لي وليا فقد آذنته أي أعلمته بالحرب. Siapa yang memusuhi waliku maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. قال الإمام الشافعي رحمه الله. Berkata الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الحديث. tentang makna hadis ini, illam yakun awliya'uhu al-fuqaha fala adri manhum. Jikalau para walinya bukan fuqaha, yakni para ulama, maka sungguh aku tidak tahu siapa lagi. La syakka ikhwani wa akhawati anna kulla mu'minin fahuwa min awliya'illah. Tidak diragukan lagi, wahai saudara-saudaraku, bahwasanya setiap mukmin maka ia termasuk dari wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala azza wa jal, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minal zulumat ilan nur. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Wa kama qala ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala yang lainnya, ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah tidaklah mereka merasa takut atau bersedih, yakni orang-orang yang beriman lagi mereka bertakwa. Walakin a'la ibadihi wa awliyaihi ba'da anbiya'i wa rusulihi wa sahabatihum ahlul ilm. Akan tetapi yang paling utama, yang paling tinggi di antara para hambanya dan walinya, setelah para nabi dan juga para setelah para rasul dan para nabi serta para sahabat, adalah para ahlul ilm. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, inna lillahi ahlina minan nas. Sungguhnya Allah Taala memiliki ahl, pilihannya dari manusia. Qalu manhum ya Rasulullah? Dikatakan siapakah mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ahlul Quran, mereka adalah pilihan Allah Ta'ala dan orang-orang khususnya. Wa makna ahlul Quran, dan makna dari ahlul Quran adalah hum ahlul ilmi bihi wal amal, yakni mereka yang mengilmui tentangnya, mengetahui tentangnya dan mengamalkannya. Wa laysa mujarrad hifdhin li alfadhih, bukan sekedar mereka yang hanya menghafal saja terhadap lafadznya. Wa innama yata'allam ma'ani alquran wa ya'mal bihi, akan tetapi ia juga mempelajari makna-makna Al-Qur'an dan mengamalkannya. Fa idza 'alimta anna Allah yuhibbul 'ilma wa ahlih, maka jikalau engkau tahu bahwasanya Allah Ta'ala mencintai ilmu dan ahlinya, orang-orang yang memiliki ilmu. Kana fi hadza ayyuhal muslim wal muslimah hafizan laka wa sababan liiqbalik 'alal ilm. Maka dalam hal ini wahai sekalian kaum muslimin dan muslimat, ada pendorong dan sebab agar kalian bersemangat dan mempelajari ilmu. Al wajhu tsani min fil Qur'an, sisi yang kedua dalam Al-Quran. An Allah jalla wa az dzakara al-ilma sifatan li anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ilmu sebagai sifat bagi para nabinya dan orang-orang pilihannya. Fa qala an nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh kami mengajarkan kepada engkau apa yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Wa qala lah wa qul rabbi zidni ilma. Dan Allah Ta'ala juga berfirman kepada nabinya, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah bagiku ilmu. Falam ya'murhu an yas'al Allah az-ziyada illa min al-'ilm. Maka tidaklah ada Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan kecuali dalam perkara ilmu. Wa qala jalla wa 'az, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm. Dan dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya, Allah Ta'ala menyebutkan, maka barang siapa yang mendebat engkau setelah datang kepadanya dari ilmu. Wa qala ta'ala 'an nabiyyihi wa kalimihi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang nabinya dan juga kalimnya yang diajak bicara olehnya, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Annahu qala li nabiyillahi al-Khadir, hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Bahwasanya beliau berkata kepada Nabi Khidr, apakah boleh aku mengikutimu agar engkau mengajarkanku apa yang engkau diberikan kepadanya dari ilmu sebagai bentuk petunjuk. Fanzur ila hirsi nabiyillah alladhi kallamahu Allah. Maka lihatlah kepada antusias semangat dari nabi yang telah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dan sungguh Allah Ta'ala telah benar-benar mengajak bicara Nabi Musa. Fayatlubu min akhihi nabiyillahil khadr an yatba'ahu liyata'allama minhu. Maka ia masih meminta kepada saudaranya Nabi Khidr agar ia bisa mengikutinya dan belajar darinya. Waqala Ta'ala aydan fil khadr alaihi salam wa'allamnahu min ladunna ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Khidr dan sungguh kami telah mengajarkan kepada ia dari sisi kami sebuah ilmu. Wa qala ta'ala 'anil nabiyyin al-karimain Sulaiman wa abihi Daud alaihim as-salatu was-salam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dua nabi yang mulia, Sulaiman dan juga ayahnya Daud alaihim as-salatu was-salam. ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. Maka kami jadikan Sulaiman faham tentangnya dan masing-masing darinya kami berikan hukum dan juga ilmu. إلى غير ذلك من الآيات في صفة أنبياء الله ورسله. Dan juga ayat-ayat yang lainnya tentang sifat para Nabi Allah Taala dan Rasulnya. ولا شك أن هذا يبعث الهمة في قلب المؤمن المسلم والمسلمة. Dan tentu saja hal ini akan menimbulkan semangat dalam hati seorang muslim dan muslimah. ليتبع طريق الأنبياء في ذلك. Agar ia mengikuti jalan para nabi dalam hal tersebut. الوجه الثالث. Sisi yang ketiga. كل أمر في القرآن الكريم وكل نهي فيه. Setiap perintah serta setiap larangan yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa kullu sifati madhin dzakaraha Allahu fi kitabihi Al-Karim. Dan setiap sifat yang terpuji yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa kullu sifati dzam dzakaraha Allahu muhadziran minha fi Al-Qur'an Al-Karim. Serta setiap sifat tercela yang Allah Ta'ala sebutkan dalam bentuk peringatan darinya dalam Al-Quran. Kullu dhalika dalilun ala fadlil ilmi wa ahammiyatih. Semuanya menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan pentingnya ilmu. Fala tariqa laka lima'rifatil amri alladhi umirta bihi hatta taf'alah. Maka tidaklah ada cara bagi engkau untuk mengetahui perintah yang engkau diperintahkan dengannya sehingga engkau bisa melakukannya. Illa bil ilm. Kecuali dengan ilmu mempelajarinya. Allah amaraka bitauhidih. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan terkait mentauhidkannya. Wa ibadatihi wahda la syarika lah. Mengibadahinya semata tidak ada sekutu baginya. Wa amaraka bis-salati was-siyami waz-zakati wal-hajj wa ghairi dhalik. Memerintahkan engkau dengan salat, puasa, zakat, haji dan selainnya. Wa amaraka bibirril walidain wa ta'ati ulati amrik wa ghairi dhalik. Memerintahkan engkau untuk berbakti kepada orang tua serta mentaati penguasa dan selain dari hal tersebut. Fala tariqa laka lil ilm bihaqiqat ma umirta bihi wa kayfiyat ada'i illa bil ilm. Maka tidak ada cara engkau dapat mengetahui hakikat atau bagaimana melakukan apa yang engkau diperintahkan dengannya kecuali dengan belajar dan mempelajari ilmu. Wa nahaka Allah Subhanahu wa taala 'anil syirk. Allah Subhanahu wa taala sebaliknya melarang engkau dari kesyirikan. Falan tahdharahu wa tajtaniba illa bil ilm hatta ta'rifah. Maka tidaklah engkau bisa memperingatkan atau menjauh dan juga berlindung darinya kecuali dengan mengetahui hal tersebut. Wa nahaka 'an tashri'i ma lam ya'dhani Allahu bih min al-bid'i wad-dhalalat. Allah Subhanahu wa taala melarang dari mengada-ada syariat apa yang tidak ia izinkan dari berbagai bid'ah dan kesesatan. Ila ghairi dhalika min umurin muharramatin nahaka Allahu anha. Dan hal-hal lain dari perkara-perkara haram yang Allah Subhanahu wa taala larang engkau darinya. Kama amaraka bil bir wat taqwa wa nahaka 'anil ithmi wal 'udwan. Sebagaimana Allah taala merintahkan kepada kebajikan dan takwa dan melarang dari dosa serta permusuhan. Wa madaha Allahu 'ibadahu al-mu'minin bi sifatin 'adidah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji hamba-hambanya yang beriman dengan sifat-sifat yang banyak yang berbilang. فالطريق الى ذلك كله بالعلم. Maka jalan kepada semua itu adalah dengan ilmu, dengan belajar dan mempelajari ilmu ini. الوجه الرابع. Sisi atau perkara yang keempat. أن الله جل وعز أخبرنا عن آياته الكونية والشرعية. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita tentang tanda-tandanya yang kauniyah, yang ada di alam dan juga yang syar'iyah, yang syariat. Wa ja'ala min hikami dzalika wa maqasidihi. Dan Allah taala menjadikan hikmah dan tujuan dari hal tersebut. Hiya at-tafakkuru wa at-ta'allum. Adalah untuk memikirkannya, mentadabburinya dan mempelajarinya. Kama qala ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waja'alna ayatan nahari mubsiratan." Dan kami jadikan tanda-tanda yang ada di siang hari itu terlihat, "Litabtaghu fadlan min rabbikum." Agar kalian mencari karunia dari Rabb kalian, "Walita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Dan agar kalian dapat mengetahui bilangan-bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'a." Dan Dialah yang telah menjadikan matahari sebagai cahaya. "Wal qamara nura." Dan al-qamar juga sebagai cahaya. "Wa qaddarahu manazil." Manazil qamar 24 manzilah. Dan juga menjadikan baginya tempat-tempatnya. "Lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Agar kalian mengetahui bilangan tahun-tahun dan juga perhitungannya. Ma khalaqallahu dzalika illa bilhaq. Tidaklah Allah taala menciptakan semua hal itu kecuali dengan kebenaran. Wa qala jalla wa ala. Dan dalam firman Allah taala yang lainnya. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat. Allah lah yang telah menciptakan langit yang tujuh. Wa minal ardi mithlahun. Dan juga hal yang semisal dari muka bumi, dari bumi. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنْ. Ia menurunkan perintahnya di antaranya. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala maha mampu, maha berkuasa atas segala hal. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Dan bahwasanya ilmu Allah telah meliputi segalanya. وقال جل وعلا الله جل وعلا يوب الفرمان لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض agar kalian mengetahui bahwa sungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap hal yang ada di langit maupun yang ada di bumi. وأن الله بكل شيء عليم dan Allah Ta'ala maha mengetahui tentang segala hal. فهذه آيات كونية maka ini tanda-tanda kauni yang ada di alam ini. Min as-samawati wal ardi wal laili wal nahari wal syamsi wal qamar. Dari langit dan bumi, malam dan siang, matahari dan bulan. Ja'alaha Allah 'azza wa jalla asbaban lana linata'allama wa na'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebab agar kita belajar dan mengetahui. Wa min a'zami ma na'lamuhu wa nata'allamuhu asma Allah wa sifatih. Dan di antara hal teragung yang kita pelajari dan kita ketahui adalah nama-nama Allah Ta'ala dan sifatnya. Waqad amara Allah nabiyahu faqal fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'amarahu bil'ilm. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada nabinya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Maka Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengilmui. الآن ليما ولا أنبت أنبت ولا ليما ليما أيوة. الوجه الخامس في يوم كلمة من ذكر أهمية العلم وفضله في كتاب الله جل وعلا. Dari penyebutan keutamaan ilmu dan pentingnya dalam Al-Qur'an Al-Karim. جملة من الأدلة التفصيلية. Beberapa dari dalil-dalil yang rinci. أذكر بعضها اختصارا. Aku akan menyebutkan sebagiannya dalam bentuk ringkas. فمنها. Maka di antaranya. ما أعلم الله عباده أن سبب الرفعة في الدنيا والبرزخ والآخرة العلم مع الإيمان. Apa yang Allah telah sebutkan dan ajarkan bahwasanya sebab ditingkatkannya, ditinggikannya seorang di dunia, di barzah dan juga di akhirat adalah karena ilmu dan iman. Qala jalla wa ala yarfa'illahu alladhina utul ilma min yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah taala mengangkat orang-orang yang diberikan orang-orang yang beriman serta diberikan ilmu di antara kalian beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa-apa yang mereka lakukan. Wa rawa Muslimun fi sahihihi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan al-Imam Muslim dalam sahihnya juga telah meriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat karena kitab ini beberapa orang dan juga merendahkan karena beberapa kaum. فالرفعة بالعلم والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Maka tingginya derajat adalah dengan mengamalkan Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. الدليل الثاني دليل yang kedua قول الله تبارك وتعالى مبينا علو مرتبة أهل العلم firman Allah Subhanahu wa taala di mana ia menjelaskan tentang tingginya derajat ahlul ilm وأنه ليس غيرهم مثلهم dan bahwasanya tidak ada selain mereka yang semisal dengan mereka قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah apakah sama mereka yang mengetahui dengan mereka yang tidak mengetahui? Wa hadzal istifham al-murad bihi an-nafi. Dan bentuk ini meskipun bentuknya pertanyaan, namun maksudnya adalah penafian. Wal Qur'an nazala bilisanin arabiyyin mubin. Dan Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab yang jelas. Wa min asalibil arab fi lughatihim dan termasuk dari uslub metode orang Arab dalam bahasa mereka an-nafy bi shighatil istifham keberadaan lafaz istifham pertanyaan namun maknanya adalah penafian wa huwa ablagh min an-nafy al-mujarrad dan bentuk seperti ini lebih kuat lebih ditekankan dibandingkan sekedar penafian biasa ay la yastawi ahlul ilmi ma'a ghairihim wa la yumkin an yastawu fi dhalik Yani tidak sama antara orang-orang yang memiliki pengetahuan dengan selain mereka dan tidak mungkin akan sama. الدليل الآية الثالثة ayat yang berikutnya yang ketiga. وفيها يخبرنا الله عز وجل بأن أهل البصيرة هم أهل العلم. Dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan bahwasanya ahlul basirah yang dimaksud adalah ahlul ilm. وغيرهم في عمى إن لم يتبعوا العلم والحجة. Sedangkan selainnya berada dalam kebutaan jikalau mereka tidak mengikuti ilmu dan hujjah. Faqala tabaraka wa ta'ala afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah orang yang mengetahui apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu dari kebenaran sama seperti mereka yang buta? والمراد بالعمى هنا عمى القلب عن معرفة الحق وحبه والعمل به. Yang dimaksud kebutaan di sini adalah kebutaan hati dari mengetahui kebenaran dan dari mencintai dan mengamalkannya. كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala karena sungguhnya bukan mata yang buta akan tetapi hati yang ada di dada. ومن يا عباد الله يحب أن يكون على هذه الصفة الذميمة maka siapakah di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang rela dan ingin berada dalam sifat yang tercela ini وأن يكون من أهل الجهل والعمى والضلالة termasuk dari kalangan orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang berada dalam kebutaan dan kesesatan. فعلى الإنسان أن يجتهد في الخروج من هذه الحالة بالعلم وتحصيله والصبر عليه. Maka seorang hendaknya berupaya untuk keluar dari keadaan ini dengan ilmu belajar serta bersabar dalam mendapatkannya. وقد روي عن عبد الله بن المبارك من وجوه كثيرة. Telah diriwayatkan atau min wujuh bas. Dan telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak dari beberapa riwayat. وهو الإمام الكبير الحافظ العابد. Dan beliau adalah imam yang mulia, al-hafiz, yang banyak hafalannya, al-abid, yang ahli ibadah. Syekhul a'immah. Para syekh guru dari para imam-imam yang lainnya. Wa musannif al-kutub fi sunnah. Pengarang kitab-kitab dalam sunnah. قال فيه ابن حجر في تقريب التهذيب اجتمعت فيه خصال الخير كله. ابن حجر berkata tentangnya bahwasanya terkumpul padanya segala bentuk kebaikan. وهذه الكلمة لخص فيها ابن حجر كلام العلماء في ابن المبارك. Dan kata ini dari Ibnu Hajar adalah hasil beliau meringkas perkataan banyak dari kalangan ulama tentang Ibnu Mubarak tadi. قيل له يا ابن المبارك إلى متى وأنت تكتب العلم؟ Dikatakan kepada Ibnu Mubarak sampai kapan kamu masih akan menulis ilmu? قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أكتبها بعد. Maka Ibnu Mubarak menjawab mungkin saja ada kata-kata yang bisa menyelamatkanku kelak belum lagi aku tulis saat ini. ومن الأدلة على فضل العلم وأهله في كتاب الله الآية. الخامسة أيضا ها ولا الرابعة يلا يا شباب ها السادسة الآية الآية الخامسة أو السادسة أو الرابعة ها يا إخوان الرابعة هكذا طيب يقولون الرابعة نعم دي أنترى بريكتني على دليل نعم. القرآن نعم. ينكمبر قول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط الله تعالى berfirman الله bersaksi tidak ada ilah selainnya dan juga ulul ilm orang-orang yang memiliki ilmu qa'iman bil qist berada di atas berada di atas keadilan أين فضل العلم وأهله في هذه الآية di mana keutamaan ilmu dan juga pemiliknya dalam ayat ini الجواب maka jawabannya adalah anna Allah ta'ala qarana shahadata ahli al-ilm bi shahadati malaikatihi bal wa bi shahadati nafsihi ta'ala ala a'zami shay'in wa mashhudin bi wa at-tauhid di mana Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini ia menggabungkan kesaksian para ahli al-ilm dengan kesaksian para malaikat bahkan dengan kesaksian ia sendiri tentang perkara yang paling agung yakni keberadaan ia bahwa tidak ada ilah selain ia. Naam. Annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm. Ana ma dzakartuha? Jazakallahu khairan ahsantum. Syahida Allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm syahidan bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Naam. Ha? قائما بالقسط عفوا استغفر الله نعم الله سبحانه بالتصحيح لا اله selainnya dan juga para malaikat dan juga ahlul ilm disebutkan para malaikat tapi beliau kurang menyebutkan malaikat الوجه الدليل الخامس دليل yang kelima اخبار الله عز وجل لنا عن قصص الماضين عن قصص الماضين Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah-kisah orang terdahulu. Wa qad qala laqad ta'ala laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Wa mimma qassahu Allahu 'alaina qissata Qarun wa fitnatihi. Wa fitnatahu. Di antara yang Allah Ta'ala ceritakan adalah kisah Qarun dan juga fitnah yang terjadi padanya. Wa akhbarana Allah Jalla wa Ala annahu lam yanju minha illa ahlul ilmi wa man istama'a li nushihim. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di akhir kisahnya tidak ada yang selamat dari fitnah Qarun ini kecuali orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang mau mendengar nasihat para ulama ini. Qala alladhina utul ilma wal iman wailakum thawabullahi khair. Naam. Di mana dalam ayat disebutkan berkata orang-orang yang memiliki ilmu dan keimanan, celakalah ketika keluarnya Qarun, celakalah sungguhnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik bagi kalian. Fa'adzin Isha. تقرأ الآية اقرأها أعطيه نسمع الأذان ثم نكمل الأذان دروية أنا بدأ أذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى محمد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه محمد الوسيله والفضيله بعثه مقاما محمود الذي وعدته. اعود الى ايه القصص لان اشتبهت علي ايه القصص بايه الروم. اعود الى ايه سوره القصص في قصه قارون. قال الله عز وجل: وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. Nah, dalam surat Al-Qasas tentang kisah Qarun, Allah Ta'ala firman, wa qala alladziina utul 'ilm, dan berkata orang-orang yang diberikan ilmu, wa ilakum, celakalah bagi kalian, pahala bagi dari Allah Ta'ala lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Al-ayah allati al-thamin aw as-sabi'ah fi fadl al-'ilm min al-Qur'an al-Karim. الآية السابعة ولا الثامنة؟ السادسة. الآية السادسة. نعم. آية yang berikutnya yang keenam. إخبار الله عز وجل عن علو رتبة أهل العلم يوم القيامة. Pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa Taala tentang tingginya kedudukan ahlul ilm pada hari kiamat. وأنهم المتكلمون يوم يسكت الناس عامة الناس. Dan bahwasanya mereka yang dapat berbicara pada hari di mana kebanyakan manusia diam. Faqala jalla wa ala. Maka Allah jalla wa ala berfirman. Wa qala alladhina utul ilma wal iman. Dan berkata orang-orang yang diberikan ilmu dan juga iman. Laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Sungguh kalian telah tetap berada dalam kitab Allah, dalam catatan Allah Ta'ala hingga hari kebangkitan. Fahadha yaumul ba'ts. Walakinnakum kuntum la ta'lamun. Maka inilah hari kebangkitan, akan tetapi dahulu kalian tidak mengetahuinya. Wal ayatu katsiratun fi fadli al-'ilm wa ahlihi. Dan ayat-ayat sangat banyak dalam keutamaan ilmu dan juga pemiliknya. Wa dhikri qasasihim wa akhbarihim. Dan juga tentang penyebutan-penyebutan kisah-kisah, kabar-kabar tentang ahlul 'ilm. Kama fi qissati Sulaiman alaihi salam. Sebagaimana misalnya dalam kisah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Ia memiliki ilmu dari Al-Kitab, berkata kepadanya itu kepada Nabi Sulaiman, aku akan membawakan kepadamu sebelum matamu beralih. Wa li syarafil 'ilm. Dan karena kemuliaan daripada ilmu. Wa ta'lim wa ta'allum. Dan juga karena pelajaran dan pengajaran. أثر في الحيوان. Bahkan ia memiliki pengaruh pada hewan. فميز الله وفرق. Maka Allah Subhanahu wa Taala membedakan. بين الكلب الذي تعلم وعلم فيحل صيده. Antara anjing buruan yang telah diberikan pelajaran dan terpelajar, maka buruannya halal. والذي والكلب غير المعلم لا يحل صيده. Sedangkan anjing yang tidak diberikan pelajaran, tidak diajar, maka hasil buruannya tidak halal. Kama qala ta'ala fil kilabil mu'allama tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang anjing-anjing yang diajarkan, kalian mengajarkan kepada mereka dari ilmu yang Allah ajarkan kepada kalian. Fahadha atharuhu fil farq fil hayawan wa ahkamih. Maka ini berpengaruh bahkan dalam hewan dan hukum-hukum terkaitnya. فكيف أثره في الإنسان؟ Maka sungguh tentunya lebih besar lagi pengaruhnya pada manusia. وقد جاءت الأحاديث النبوية الكثيرة جدا في هذا. Sedangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini sangat banyak. وسأذكر منها جملة مختصرة. Dan aku akan menyebutkan jumlah yang sedikit darinya. فمنها ما رواه الحاكم وصححه. Yang diantaranya ada diriwayatkan al-Imam Hakim dan disahihkan olehnya. Wa aqarr wa wafaqahu 'ala at-tashih Syaikhuna al-'Allamah al-Wadi'i fi sahih al-Musnad mimma laza fi sahihain. Dan telah diakui tentang masalah kesahihannya oleh Syaikh Muqbil al-Wadi'i rahimallahu taala dalam kitabnya Sahihul Musnad. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man human la yashba'an?" Ada mereka-mereka yang tidak pernah akan puas. "Man humun fi 'ilmin la yashba', wa man humun fi dunya la yashba'." Mereka yang sibuk dalam ilmu, dia tidak akan pernah merasa puas. Demikian pula mereka yang sibuk dalam dunia, maka mereka juga tidak akan pernah puas. ومنها ما رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. Dan diantaranya adalah apa yang diriwayatkan Imam Muslim dari البخاري ومسلم. Imam Bukhari dan Muslim dari Sahabat معاوية رضي الله تعالى عنهما. Beliau mengingatkan عنهما. معاوية بن أبي سفيان. kilahuma sahabat. Naam, radhiyallahu anhuma. Keduanya adalah sahabat. Jadi harus pakai anhuma, jangan sampai anhu. Aywa. Qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu bersabda, siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah jadikan ia faham dalam perkara agamanya. Fa hadha min a'zamil khairiyyah. Maka ini adalah kebaikan yang paling agung. Al ummatu kulluha khairu ummatin ukhrijat lin nas. Umat ini seluruhnya adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan para manusia. Wa khairu hadhihi al ummah as-salaful qurun al mufaddalah. Dan sebaik-baik dari umat ini adalah para pendahulu dari generasi-generasi yang utama. Kama qala sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Muttafaq alaihi min hadis bin Mas'ud wa Imran bin Husain. Naam. Hadis ini muttafaq alaihi dari hadis bin Mas'ud dan juga hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kadzalika khairul ummati ba'dahum. Maka demikian pula sebaik-baik umat setelah mereka. Man salaku tariqahum fil ilm wal 'amal. Orang-orang yang mengikuti jalan mereka dalam hal ilmu dan juga amal. فقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه. Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda sebagaimana dalam riwayat Bukhari dari sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran serta yang mengajarkannya. وفي حديث معاوية هذا قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Sedangkan dalam hadis Muawiyah tadi, Rasulullah SAW menyebutkan siapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, Allah akan jadikan ia memahami agamanya. وَمِمَّا يُعِينُكَ أَخِي الْكَرِيمُ وَأُخْتِي الْكَرِيمَةُ. Dan di antara hal yang membantu kalian, wahai para saudara-saudaraku dan juga saudari-saudariku yang mulia. فِي مَعْرِفَةْ مَا هُوَ الْفِقْهِ فِي الدِّينَ الَّذِي هُوَ عُنْوَانُ الْخَيْرِيَّةِ. Untuk memahami apa yang dimaksud pemahaman dalam hal agama yang merupakan asas dari kebaikan. An ta'rifa qawlahu sallallahu alaihi wasallam kama fi hadis Jibril al-ma'ruf. Di mana engkau mengetahui apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Jibril yang terkenal. Rawahu Muslimun min hadis Umar bin Khattab. Yang diriwayatkan Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة. Di mana Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, iman, ihsan serta tentang tanda-tanda hari kiamat. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. Lalu Nabi SAW menjawab tentang semua hal itu. ثم قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم دينكم عفوا. Kemudian di akhir Rasulullah SAW menyebutkan ini adalah Jibril yang mana ia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. فهذا الدين الذي الخيرية في التفقه فيه. Maka dalam agama ini kebaikan adalah pada mereka-mereka yang mempelajarinya. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. Dan dalam sahihain melalui hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatain ay al-ghibta. Rasulullah sallallahu menyebutkan tidak ada hasad, yakni maksudnya al-ghibta, yakni iri kecuali dalam dua hal yang dibolehkan. Rajulin ataahu Allahu mala fasulita ala halakatihi fil haqq. Seorang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya harta, lalu ia menghabiskan terhadap kebenaran atau hal-hal yang baik padanya. وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. Dan seorang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya hikmah, maka ia menghukumi dengannya, memutuskan dengannya, dan mengajarkannya. وَفِي الصَّحِحَيْنِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ. Dan juga diriwayatkan dalam sahihain dari Ibnu Umar semisal dengan hal ini. Wa fihi wa rajulin ataahu Allahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi aw yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut dan seorang laki-laki yang Allah Ta'ala berikan kepada Qur'an, maka ia membacanya di pagi, di malam dan siang harinya. Wa hakadha rawi al-Bukhari an Abi Hurairah nahwahu. Demikian pula diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah semisal dengan hal ini. Wa zada fihi, dan ditambahkan padanya, anna hadha ar-rajul alladhi ataahu Allahu al-'ilm wal-Qur'an wal-hikmah, bahwasanya orang yang Allah taala berikan ilmu, hikmah dan Quran ini, yasma'uhu wa ya'lamu bihi jaruhu, didengar dan diketahui oleh tetangganya. Fayaqul law anna 'indi min al-'ilm aw min al-Qur'an mithl ma 'indahu la'amiltu mithla 'amalihi. Lalu tetangganya berkata, andaikan aku mengetahui dari ilmu dan Quran seperti ia, maka sungguh aku akan mengajar, mengamalkan dan mengajarkannya. Wa hakadha al-munfiq ma lahu fil haqq wal khair. Demikian pula mereka atau orang yang menginfakkan hartanya pada kebaikan tadi, yaqul akhuhu al-faqir al-mu'jib, saudaranya yang fakir yang tidak punya akan mengatakan, law anna li min al-mal mithl mali fulan la fa'altu mithla ma fa'al, seandainya aku memiliki harta seperti yang dilakukan oleh fulan, yang dimiliki oleh fulan, sungguh aku akan melakukan apa yang ia lakukan. Fal khairiyya fil afrad wal usr wal rijal wan nisa wal mujtama'at bihasab intishari wa dhuhuri al fiqh fid din wal ilm. Maka kebaikan baik pada individu, pada keluarga, ar-rijal wan nisa wal usar wal mujtama'at, pada masyarakat, pada laki-laki dan wanita, semuanya adalah sekadar tersebarnya ilmu di antara mereka. Fahris ya Abdullah ala an tahsul ala hadhihi al-khairiyyah, maka antusiaslah kalian untuk mendapatkan kepada kebaikan ini. Waghtanim hayataka wa umarak wa sihhatak fi dhalik, dan gunakanlah kehidupanmu, umurmu, kesehatanmu dalam hal ini. Wa faragaka min ashghalik, dan juga waktu lapangmu dari kesibukanmu. Wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama fi inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidhi wa ghairihim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya, min hadis Abi Darda radhiyallahu anhu wa fihi, dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dan terdapat padanya, ala wa innal ulama warathatul anbiya, ketahuilah bahwasanya para ulama adalah pewaris dari para nabi, ala wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm, maka sungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, maka siapa yang mengambil darinya, ia telah mengambil bagian yang cukup baginya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu syai, dan sungguhnya seorang alim akan mohonkan ampun baginya segala sesuatu. Hatta al-hitan fi jawfil bahr, bahkan ikan-ikan di kedalaman lautan. وهذا قد جاء ايضا موقوفا عن ابن مسعود عن ابن عباس, dan ini juga telah diriwayatkan secara mauquf kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, بسند صحيح عنه, dengan sanad yang sahih dari beliau. رواه الدارمي ورواه ابو خيثمه زهير بن حرب في كتاب العلم, diriwayatkan oleh الدارمي dan juga Abu Khaythamah dalam kitab al-ilm. وكذلك مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم أهله. Demikian pula di antara yang tertera dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu dan pemiliknya. سؤاله صلى الله عليه وسلم ربه العلم. Keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ilmu kepada Rabb-nya. وتعوذه من العلم الذي لا ينفعه ولا ينتفع به. Dan keberadaan ia berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat baginya dan ia tidak bisa mengambil manfaat darinya. Faqad sahha an Anas an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u fa yaqul. Dan telah sahih dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan berkata, Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, sungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la tusma', dari doa yang tak didengar. Wa fi riwayah wa min da'watin la yustajabu laha, dan dalam riwayat lain dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma inni a'udzu bika min hadhihi al-arba'. Ya Allah, aku mohon perlindung kepada Engkau dari empat hal ini. Huna tanbih. Ada sedikit peringatan dari beliau. Yajri 'ala al-sinati katsirin. Banyak dalam risalah atau disebutkan oleh banyak orang. Wa yujad fi katsirin min al-kutub. Bahkan terdapat dalam beberapa atau banyak dari kitab. Ziyadatun fi hadha al-hadith. Tambahan terkait hadis ini. Wa a'udzu bika min 'aynin la tadma'. Aku berlindung kepada Engkau dari mata yang tidak bisa mengalirkan air mata. Wa hadha ghairu thabitin wa la yashih fil hadith 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tambahan ini tidak tepat, tidak benar, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama fihi hadha al-arba', innama fi hadhihi al-arba'. Yang ada hanya empat hal yang telah disebutkan sebelumnya. Wal adilla ikhwani al-kiram kathiratun jiddan. Dan dalil-dalil terkait hal ini sangat banyak sekali. Wa minha ma rawahu Ahmad wa ghayruhu an Zir ibn Hubaysh, at-tabi'i al-jalil. Demikian pula di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya dari Zir ibn Hubaysh, seorang tabi'i. Qala ji'tu ila Safwan ibn Assal al-Muradi radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku datang kepada Safwan ibn Assal al-Muradi radhiyallahu ta'ala anhu. Fa qala ma ja'a bik? Lalu Safwan berkata, apa yang menyebabkan engkau datang? Qala ji'tu atlubu al-ilm. Maka Zir berkata, aku datang untuk mempelajari ilmu. Aw as'alu 'anil 'ilm. Atau untuk bertanya tentang ilmu. Qala afala ubashshiruk. Maka Safwan berkata, maukah aku berikan kabar gembira kepada engkau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna." Dan sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi para talibul ilm karena ridha terhadap apa yang ia lakukan. Unzur ya akhi, wanzuri ya ukhti wa ta'ammalu. Perhatikanlah wahai saudara dan saudariku dan perhatikanlah hal ini. Min hubbillah azza wa jalla lil ilmi wa ahlihi wa talabihi. Bagaimana cinta Allah Ta'ala terhadap ilmu, pemiliknya dan juga para pencarinya. Kaifa yusakhiru khalqahu li ahli al-ilm. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan makhluknya tunduk kepada ahli al-ilm. Wa minhum man yastaghfiru la hatta al-hitan fil bahr. Di antaranya ada yang mohonkan ampun bagi para ahli al-ilm hingga bahkan ikan-ikan di dalam kedalaman lautan. Wa minhum man tad'u ajnihataha wa hum al-mala'ika bi amri Allah wa taskhirihi. Di antaranya ada yang merendahkan sayap-sayap mereka, yakni para malaikat, tentunya dengan perintah Allah Ta'ala. Hadza kulluhu yadullu ala fadlil ilm wa sharafi wa sharafi ahlih. Maka ini seluruhnya menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu serta mereka-mereka yang memilikinya. Fa kaifa tata'akhkharu ya ibadallah an hadzal khair? Maka bagaimana kalian bisa tertinggal dari kebaikan ini, wahai hamba-hamba Allah Ta'ala? وتشغلوا انفسكم عنه بغير شاغل ولا طائل. Dan kalian menyibukkan darinya dengan hal-hal yang tidak pantas sebagai kesibukan. وتضيع الاوقات والاعمار في القيل والقال. Menghabiskan umur-umur dalam katanya dan katanya yang tidak bermanfaat. واللهو بالباطل وغير ذلك. Menyibukkan dengan hal-hal sia-sia dengan kebatiran dan selain dari hal itu. انما هي ساعه ولحظه وتفارق الدنيا. Padahal hanya waktu yang sebentar dan kalian akan berpisah dari dunia ini. فلتأتِكَ مَنِيَّتُكَ وَتُفَارِقُ الدُّنْيَا وَأَنْتَ فِي سَبِيلِ الْعِلْمِ. Maka hendaknya datang kematian dan juga engkau berpisah dari dunia dan engkau sedang dalam jalan menuntut ilmu. وَحُبِّهِ وَتَلَقِّيهِ. Mencintainya, mempelajarinya. وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, اغدو عالما او متعلما ولا تغدو بين ذلك. Jadilah kamu seorang alim, seorang yang berilmu atau seorang yang belajar, dan janganlah kalian menjadi seorang di antara hal itu. فلا يثبطنك الشيطان ونفسك الاماره الكسوله عن هذا الخير العظيم. Maka jangan sampai syaitan serta jiwa kita yang pemalas menahan kita dari kebaikan yang utama ini. Hadis sahih Muslim an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dalam sahih Muslim dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannah bil makarih." Surga itu ditutupi dengan hal-hal yang tidak disukai. Wa huffatin naru bis syahawat. Sedangkan neraka berada pada tempat-tempat yang disukai. Wa fi sahihain fil Bukhari wa Muslim. Okay. Hufatil jannah bil makarih, surga ditutupi dengan hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka ditutupi dengan hal-hal yang dicintai. Masya Allah. Wah. Ma adri ish tarjam, bas akid insyaAllah ahsanna lawala. Tayyib. Wafis sahihaini min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, hujibatin jannatu bil makarih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syurga ditutupi dengan hal-hal yang dibenci, tidak disukai. Hal ta'lam akhil muslim, ukhtil muslimah. Apakah kamu tahu wahai saudara dan saudariku yang muslim? Anna hadha at-tariq ila al-jannah al-mahfuf bil makarih. Bahwasanya ini adalah jalan menuju syurga yang memang ditutupi hal-hal yang sulit. Yusahhiluhu Allahu lak bi'amal. Yang mana Allah akan memudahkan kepada memudahkan hasud bagi engkau dengan amal. Wa min nushhi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lana wa irsyadihi. Dan di antara nasihat serta petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, an akhbarana bima yuqarribuna ila al-jannah wa yusahhilu at-tariqa ilaiha. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang apa yang mendekatkan kita kepada syurga dan memudahkan kita kepadanya. Rawa Muslim fi sahihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithin wa fihi. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis di dalamnya terdapat, wa man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang menempuh suatu jalan yang mana ia mencari ilmu dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dengannya jalan menuju syurga. Ila ghairi dzalika min al-adillah. Dan dalil-dalil yang lainnya yang banyak. Qad sami'ta akhi al-muslim ukhti al-muslimah. Kalian telah mendengar wahai saudaraku yang muslim dan saudariku yang muslimah. Qad sami'tum ma'ashir al-aba wal-ummahat wal-ikhwa wal-akhawat. Demikian pula para aba, para ummahat, para ikhwan, saudara-saudara dan saudari-saudari. Ba'd al-adilla ala fadli hadha al-ilm. Sebagian dari dalil-dalil terkait keutamaan ilmu ini. Wa ma huwa hadha al-ilm al-maqsud. Lalu apa ilmu yang dimaksud dengan ilmu yang utama ini? Fa inna ad-dilalata 'alayhi wa ta'rifahu, maka hal yang menunjukkan dan definisi darinya adalah min ahammil muhimmat, termasuk dari hal yang terpenting. Lima qad hasala min al-ikhtilaf fi ma'na al-'ilm al-mamdu', karena terdapat perselisihan tentang apa yang dimaksud dengan ilmu yang terpuji. Wa ma hasala min al-inhiraf عن العلم الذي كان مقصودا معروفا عند الصحابة. Dan keberadaan sebagian orang menyimpang dari makna ilmu yang diketahui dan ma'ruf dari kalangan para sahabat, di kalangan para sahabat. فسموا العلم المبتدع كعلم الكلام علما. Di mana kemudian mereka menamakan ilmu-ilmu yang bidah yang diadakan seperti ilmu kalam dikatakan sebagai ilmu. وظنوا أن هذا طريقه. Dan mengira bahwasanya ini adalah jalan ilmu yang benar. وسموا آراء الرجال والفقهاء من غير أدلة علما. Dan ketika mereka juga menamakan pendapat-pendapat orang, pendapat-pendapat para fuqaha yang tidak memiliki dalil sebagai ilmu. وسموا الروايات المكذوبة والأحاديث الموضوعة علما. Mereka juga menamakan riwayat-riwayat yang dusta yang diada-adakan sebagai ilmu. وسموا المنامات والحكايات عن غير المعصوم صلى الله عليه وسلم علما كما تجد عند الطرقية. Dan mereka menamakan manamat, yakni ilmu-ilmu yang didapat dari mimpi-mimpi dan juga hikayat-hikayat dari orang yang tidak maksum, yakni dari selain Rasulullah SAW. Mereka namakan ilmu sebagaimana ini dilakukan oleh para penganut tarekat-tarekat. وألفوا في ذلك الكتب الكثيرة. Lalu mereka mengarang kitab-kitab yang besar dalam hal ini. Watawarathuha bainahum. Saling mewarisinya di antara mereka. Wa akhadhaha abna'uhum an abaihim wa tullabuhum an syuyukhihim. Anak mengambil dari ayahnya, para pelajar mengambil dari guru-guru mereka. Fasara idza atlaqul ilm la yuriduna illa dhalik. Sehingga ketika mereka menyebutkan kata ilmu, yang diinginkan oleh mereka adalah hanya hal-hal itu. وطالب العلم هو من حرص على تلك الكتب الباطلة. Dan juga ketika dikatakan talibul ilm, mereka hanya menunjukkan kepada orang-orang yang antusias terhadap kitab-kitab yang batil. Wal alim huwa man hafizaha wa akafa ala syarhiha wa at-ta'liq 'alayha bi ziyadatin fil bid'i wad dalal. Dan dikatakan alim menurut mereka adalah orang-orang yang menekuninya, yang mensyarahnya dengan menambahkan berbagai bid'ah dan kesesatan pada kitab-kitab yang sudah sesat tadi. Wa azalul Qur'ana was sunnah wa aqwal as-sahabah haqiqatan 'anil 'ilmi wa ma'nah. Lalu mereka mengasingkan Al-Qur'an dan sunnah yang merupakan wa azaluhuma azalul Qur'an wa azalul Qur'ana was sunnah wa aqwal as-sahabah bas kita qulna. Dan juga perkataan para sahabat secara hakiki dari makna ilmu yang sebenarnya. Wa in 'azzamuha lafdhan wa barakah. Walaupun secara lafaz mereka masih mengagungkannya, mencari barakah dengannya. Amma asyraful ilm huwa ilmu billahi ta'ala wa tauhidih. Adapun ilmu yang paling utama, yakni ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya. Wal ilm bi asma'i wa sifatih. Ilmu tentang asma dan sifat Allah Ta'ala, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ilm bil ahkam syar'iyyah wa ma yakun fil yawm al akhir. Ilmu tentang hukum-hukum syariat dan apa-apa yang akan terjadi kelak di hari akhir. Wal ilm bi a'mal al qulub wa ibadatiha. Ilmu-ilmu terkait amal-amal di hati dan ibadahnya. Fala ya'khuduna dhalik min al Qur'an was sunnah wa aqwal as sahabah. Lalu mereka dalam hal ini tidak mengambil hal-hal demikian, ilmu-ilmu tadi dari Al-Quran dan Sunnah ataupun perkataan para sahabat. وسأكتفي اختصارا بنقلين في معنى العلم عند السلف. Dan aku akan mencukupi secara ringkas dengan dua penukilan tentang makna ilmu menurut kaum salaf. النقل الأول عن الإمام عثمان بن سعيد الدارمي. Yang pertama dari Al-Imam Ad-Darimi Utsman bin Sa'id. المتوفى سنة 280 للهجرة. Yang wafat pada tahun 80. 280 Hijriah. قال في كتابه النقض. Ia berkata dalam kitabnya النقض. صفحة 397. Pada halaman 397. قال ولقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan sungguh kata beliau, kami telah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لم يعني بطلب العلم عمايات أصحاب الكلام. Tidaklah memaksudkan dengan talabul ilm apa yang dilakukan, kaidah-kaidah yang dilakukan oleh ashabul kalam. Ashabul kalam, kalmu'tazila, wal-asyairah, wal-kullabiyah, wal-matrudiyah. Orang-orang yang menganut ilmu kalam seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan juga selainnya. Qal lam ya'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi talabil ilmi haula wa kalamahum. Nabi sallallahu tentunya dalam talabul ilm tidak memaksudkan tentang mereka. Wa ahli al-maqayis, yakni ahli al-qiyas wa ar-ra'y. Dan juga orang-orang yang hanya menggunakan ar-ra'y saja. Al-qiyas ala ghair dalil. Yakni penggunaan analogi tanpa berdasarkan dalil. Wal qiyas bima yukhalif ad-dalil. Serta penggunaan analogi atau qiyas yang menyelisihi dalil. Wa mu'aradat as-sunnah bil ara' wal aqyas al-aqliyah. Serta menentang sunnah dengan qiyas-qiyas, dengan analogi-analogi, kaidah-kaidah akal. Qala al-Imam ad-Darimi walakin 'ana bihi ma yu'tharu 'anhu. Akan tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, kata lanjutan dari Imam Ad-Daimi, yang dimaksud adalah apa yang diriwayatkan darinya sallallahu alaihi wasallam. Ai ma yu'tsar wa yurwa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-'ilm. Yani apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang seharusnya ilmu. Wa huwa al-fiqh. Dan itulah yang sebenar-benarnya fikih. Wa li hadza 'ala talibil 'ilm an ta'luwa himmatuhu. Oleh karena itu bagi seorang talibul ilm hendaknya ia meninggikan himmahnya, semangatnya. فَيَتَأْخُذِ الْعِلْمِ مِنْ مَصْدَرِهِ الصَّافِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. Maka ia mengambil ilmu dari sandarannya yang masih, dari sumbernya yang masih murni, dari Al-Quran, Sunnah, dan juga aqwalu sahabat dan juga para ulama, para a'imah. قال الإمام أحمد رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا. Berkata Imam Ahmad, janganlah kalian mentaklidku dan juga mentaklid Malik atau Asy-Syafi'i atau Al-Auza'i, akan tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Qala al-Imam al-Muzani tilmidhu al-Imam al-Syafi'i. Dan berkata al-Imam al-Muzani, murid dari al-Imam al-Syafi'i, fi muqaddimah mukhtasarihi al-mashhur. Dalam muqaddimah mukhtasarnya yang masyhur. Qala fa hadha kitabun ikhtasartuhu min 'ilmi al-Syafi'i. Ia berkata, ini adalah sebuah kitab yang aku ringkas dari ilmu Asy-Syafi'i. لتعرفه. Agar kalian mengetahuinya. مع إعلاميك. Bersama dengan keberadaan engkau mengetahui. أو قل ليعرفه من أراد أي من طلاب العلم. ليعرفه من أراد يعرف أقوال الشافعي. يعني agar orang-orang yang ingin mempelajarinya dari kalangan tulab mengetahui tentang perkataan Asy-Syafi'i. مع إعلاميه نهيه أي نهي الشافعي عن تقليده وتقليد غيره. Bersamaan dengan diketahuinya keberadaan larangan dari Asy-Syafi'i dan selainnya dari mentaklidnya. Hadza awwalu satrin taqra'uhu fi mukhtasar al-Imam al-Muzani rahimahullah tilmidhu al-Imam al-Syafi'i. Ini adalah barit pertama yang dapat kamu lihat dalam kitab Mukhtasar al-Muzani, murid dari Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Amma an-naql ats-tsani. Arabun penukilan yang kedua. فقال الحافظ الدشتي الحنفي بركات الحافظ الدشتي الحنفي في كتابه النهي عن الرقص والسماع أي الذي عند الصوفية dalam kitab النهي عن الرقص والسماع الرقص artinya adalah الله joget Allah. Atau tarian sufi dan juga السماع nyanyian sufi وهو كتاب كبير في مجلدين dan ia adalah kitab yang besar yang terdiri dari dua jilid. والدشتي توفي سنة 665. Dan Ad-Dishti beliau wafat pada tahun 665 Hijriah. قال في المجلد الأول. Beliau berkata dalam jilid yang pertama. صفحة 275. Pada halaman 275. والعلم هو ما قال والعلم هو شوف التعريف هذا تعريف definisi dari ilmu adalah kata beliau والعلم هو ما قال الله عز وجل ilmu adalah apa yang difirmankan oleh Allah عز وجل وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yang disabdakan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم وما جاء عنهما dan apa yang datang dari keduanya يعني عن الله ورسوله يعني datang dari Allah Taala dan Rasulnya. ومعرفة سير الصحابة وأقاويلهم. Dan juga mengetahui perjalanan hidup para sahabat dan pendapat-pendapat perkataan-perkataan mereka. ومعرفة فتاويهم وما كانوا عليه. Mengetahui fatwa-fatwa mereka dan apa-apa yang mereka berada di atasnya. فهذا هو تعريف العلم الذي سمعت بعض فضائله. Maka inilah definisi dari ilmu yang telah engkau dengar tentang keutamaannya. Wal hatta 'ala al-ijtihad fi tahsilih. Dan anjuran untuk bersemangat dalam mendapatkannya. Wa anna al-khairiyyah fihi. Dan bahwasanya kebaikan terdapat padanya. Wan najat fi ad-dunya wal akhirah. Dan juga padanya terdapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Wal rif'ata fihima. Kedudukan yang tinggi padanya. Was sa'adah al-abadiyyah. Serta membawa kepada kebahagiaan yang abadi. Ba'da al-iman billahi ta'ala. Setelah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hadha al-ilm. Ya'ni dalam ilmu ini. Wa kalamu al-a'imma fi hadha kathir. Dan perkataan para ulama dalam hal ini, para a'imma dalam hal ini sangat banyak. Wa amma taqlid fa laysa bi'ilm. Arabun taqlid maka ia bukan termasuk dari ilmu. Zakar al-Hafidh ibn Abd al-Barr fi kitabih Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih. Al-Hafidh ibn Abd al-Barr dalam kitab Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih telah menyebutkan ijma' al-ulama. Kesepakatan para ulama. Ala anna al-muqallid laysa min ahli al-ilm. Bahwasanya seorang yang semata taqlid maka ia bukan termasuk dari ahli al-ilm. ثم يا عبد الله أيها المسلم أيتها المسلمة kemudian wahai sekalian kaum muslimin dan muslimah إذا وفقك الله تعالى إلى هذا الطريق jikalau Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada engkau kepada jalan ini. Fahunaka umurun hammatun yajib an ta'rifaha. Maka di sana ada beberapa hal penting yang harus engkau ketahui. Wa anta amala biha. Engkau amalkan. Minha fi khassati nafsik. Di antaranya adalah pada pribadimu secara khusus. Wa minha fi syaikhika alladhi tata'allam alaih. Dan di antaranya pada guru-gurumu yang kau belajar padanya. Wa minha fil kitab alladhi tata'allamu minhu. Dan juga pada buku-buku yang kamu mempelajari dengannya. Wa bayan manzil tafawut hadhihi al-kutub wa rutubiha. Dan juga perbedaan-perbedaan tingkatan kitab-kitab ini. Wa hadha wahdahu mawdu'un mustaqil. Dan ini sendiri bisa menjadi tema tersendiri. Yashuqqu 'alayya wa 'alaykum al-an an nadkhula fi hadha al-mawdu'. Akan sulit kalau sekarang masuk dalam tema tersebut. Walakin ushiru ila mujmalihi. Akan tapi aku akan menyebutkannya secara global. Min ghairi adillatin. Tanpa menunjukkan dalil-dalil. Wala'alla Allah yassir fi ayyam hadhihi ad-dawrah al-'ilmiyyah. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan dalam hari-hari lainnya dari daurah ilmiah ini. Zikru ba'd al-adillah 'ala ba'd dhalik. Penyebutan sebagian dalil dari hal-hal tersebut. Fa'amma ma yata'allaqu bi syakhsika. Maka adapun yang terkait pribadimu sendiri. Wa fi nafsika. Dan pada dirimu. Fa'awwalu dhalika al-ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Maka hal penting pertama adalah mengikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tark ar-riya' was-sum'a wal-mubahat. Meninggalkan tindakan riya', sum'a, ingin didengar, ingin dilihat dan juga ingin berbangga-bangga dengan ilmu. Wal amru ats-tsani al-'amalu bima tata'allam. Sedangkan yang kedua adalah mengamalkan apa yang engkau pelajari. Wal amru ats-tsalith hifdhu nafsika an taqul ma la ta'lam. Yang ketiga adalah menjaga diri dari mengatakan apa yang tidak engkau ketahui. Fa inna min al-'ilmi an taqula lima la ta'lam la a'lam aw Allahu a'lam kama qala Ibnu Mas'ud. Karena termasuk dari ilmu justru adalah ketika seorang mengatakan aku tidak tahu atau mengatakan Allahu a'lam terhadap suatu hal yang memang tidak ia ketahui sebagaimana disebutkan dalam perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-amru ar-rabi'. Perkara yang ke أن تلزم الرفق في أمرك كله. Yang keempat adalah agar engkau senantiasa lembut atau lemah lembut dalam segala hal. في تعلمك وتعليمك وحفظك وعملك. Dalam tindakan engkau belajar, mengajar, dalam tindakan engkau menghafal, dalam tindakan engkau. الرفق في علمك وتعليمك وعملك. نعم. Dan dalam engkau mengamalkannya, menghafal dan mengamalkannya. الأمر الخامس yang kelima adalah أن تحرص على اليسر والتيسير. Hendaknya engkau berupaya untuk mudah dan memudahkan. الشرعي yang dibolehkan dalam kategori yang dibolehkan secara syariat. وأن تتجنب التكلف والتنطع dan menjauhi tindakan menyulit-nyulitkan dan memberat-beratkan. الأمر السادس yang keenam أن تبدأ بالأهم فالأهم. Hendaknya engkau memulai dari yang paling penting kemudian yang setelahnya. Wa ahammu ma tabda' bihi fi tahsil al-'ilm. Dan hal yang terpenting yang kau mulai dengannya dalam menuntut ilmu. Wahid, ilmu tauhidillah fi ibadatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama adalah ilmu tauhid wa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya, dalam asma' dan sifatnya. Wa ma yunjika min asy-syirk kabirihi wa saghirihi. Dan hal-hal yang dapat menyelamatkan engkau dari syirik yang besar dan yang sedikitnya. وَيُنْجِيكَ مِنْ مَذَاهِبِ التَّعْطِيلِ وَالتَّحْرِيفِ لِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ. Dan menyelamatkan engkau dari mereka-mereka yang melakukan tindakan tahrif, menyelewengkan ataupun menghilangkan, menafikan asma Allah Ta'ala dan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. اثنان. Yang kedua. عِلْمُكَ بِأُصُولِ السُّنَّةِ. Ilmu tentang dasar-dasar pondasi-pondasi sunnah. Wa ma kana alaihi as-salafu was-sahabatu wa man tabi'ahum. Apa yang ada padanya kaum salaf dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Fi jami'i abwabiddin. Dalam seluruh perkara-perkara agama. Wa bidzalika tanju min al-bid'ati wad-dhalalah. Maka dengan ini engkau akan selamat dari bid'ah dan berbagai kesesatan. Wa hadhani al-'ilman fardun 'alaik. Dan kedua ilmu ini adalah hal yang wajib bagi engkau. Ijmaliyun atau tafsilin ala hasab. Baik secara global atau secara rinci tergantung pada masing-masingnya. Min al-farq bayna 'ammati al-muslimin wa bayna tullab al-'ilm. Yang mana dibedakan padanya tentunya antara awam dari kalangan kaum muslimin dan antara para thalabatul ilm, penuntut ilmu. Wa hadha tahtajuhu fi kulli lahdah. Dan ilmu yang seperti ini dibutuhkan oleh engkau dalam setiap detik. Al-thani min anwa'il ilm al-muhim. Al-thani. Mutakidin. Baik. Al-thalithu min anwa'il ilm al-muhim. Tiga. Ayolah. Yang ketiga dari ilmu yang penting. Ma tahtajuhu fi laylika wa naharik. Ilmu-ilmu yang engkau butuhkan dalam siang dan malammu. Min ibadatik. Baik perkara-perkara ibadah. Wa mu'amalatik. Ataupun perkara-perkara mu'amalah. Kamu'amalatika ma'a kul man yattasil bik. Seperti mu'amalah engkau dengan setiap orang yang memiliki hubungan atau berhubungan dengan engkau. Wa man lahu haq. Dan orang-orang yang memiliki hak kepada engkau. Kal walidain wal zawjat wal aulad wal jiran. Seperti misalnya orang tua, istri dan juga tetangga dan semisalnya. Wa mu'amalatik fil bay'i wal syira'. Atau mu'amalah dalam jual dan beli. Fahada mimma tahtajuh. Maka ini termasuk hal yang engkau butuhkan. Wa qad rawa Abu Nu'aym fil hilyah wa lam atahaqqaq min sanadih. Dan al-Imam Abu Nu'aym telah meriwayatkan dalam dalam kitab Hilyah, namun kata beliau, beliau belum bisa memastikan kesahihan sanadnya. Wa dzakarahu aidan Adz-Dzahabi fi Siyar An-Nubala. Dan juga disebutkan al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala, anna al-Imam Malik su'ila 'anil 'ilm. Bahwasanya Imam Malik pernah ditanya tentang apa itu ilmu. Wa talabihi. Dan juga menuntutnya. Faqala inna talabahu la hasanun. Maka Imam Malik mengatakan sungguhnya mempelajari ilmu adalah kebaikan. Walakin unzur ma yalzamuka fi laylika wa naharika falzamhu. Akan tapi lihatlah apa yang engkau butuhkan dalam siang dan malammu, maka pelajarilah itu. Ay ihris ala an tata'allama dhalik wajiban fil wujuban fil wajib wastihbaban fil mustahabbat. Yani semangatlah untuk mempelajari atau antusiaslah untuk mempelajari hal-hal tersebut. Baik wajib dalam perkara hal yang wajib, hukumnya wajib, atau secara sunnah dalam hal-hal yang sunnah juga. Thumma kullama aradta an ta'mala 'amalan sa'alta 'anhu. Kemudian jikalau kamu ingin melakukan amalan yang lainnya, maka bertanyalah tentangnya. Fa hadha ba'd ma yakhussuka fi nafsik ayyuha at-thalib ayyatuha at-thalibah. Maka ini hal yang khusus pada pribadi setiap orang, wahai talib dan talibah. Wa adillatu dhalika mawjuda fi kutub as-sunnah. Naam. Dan dalil-dalil terkait hal itu terdapat dalam kitab-kitab sunnah. Wa ma yakhussuka fi shaykhika alladhi tadrus alayh. Adapun yang terkait gurumu yang kau belajar terhadapnya. La yahmilka ma sami'ta min fadail al-'ilm. Janganlah apa-apa yang engkau dengar dari keutamaan ilmu membawamu. ولا وسائل تسهيله المعاصر الان atau sarana-sarana pendapat mendapatkannya yang mudah saat ini كوسائل التواصل وقنواته seperti misalnya dalam media sosial dan juga channel-channel لا يحمل كذلك على ان تاخذ من كل احد janganlah hal ini menjadikan engkau kemudian mengambil dari setiap orang بل يجب عليك ان تتحرى bahkan engkau harus memilih dan meneliti. فلا تأخذ إلا من واحد صاحب سنة. Maka janganlah engkau mengambil kecuali dari yang pertama ia adalah seorang sahibu sunnah, orang yang berpegang dengan sunnah. معروف بها وبالدعوة إليها. Terkenal dengannya dan juga terkenal dengan dakwahnya kepada sunnah. والحذر والتحذير من ضدها. Serta berhati-hati dari lawannya, yakni orang yang menyeru kepada bid'ah. Faqad ajma' as-salaf 'ala hadhihi al-qa'idah al-'azimah. Maka sungguh kaum salaf telah sepakat tentang kaidah yang utama atau kaidah yang besar ini. Inna hadzal 'ilma din, fanzuru 'amman ta'khudhuna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Itsnan, yang kedua, أن يكون هذا الشيخ ممن عرف بالإتقان في هذا العلم الذي تدرسه. Keberadaan syekh ini, guru ini adalah orang yang memiliki diketahui dengan keberadaan ia mutqin, memiliki apa yang ia ajarkan. وحسن الإفادة فيه. dan baik dalam memberikan faedah di dalamnya. Ila ghairi dhalika mimma yanbaghi fi muallimik aw kitabik. Dan hal-hal yang lainnya yang harus kita perhatikan dalam guru dan juga kitab-kitab kita. Fala utilu alaikum bidzikrihi. Maka kita tidak akan memanjangkannya. Innakafi hina bas. Yaqul zid. نكتفي بهذا غدا عندكم خطبة جمعة وعندكم صلاة جمعة نكتفي بهذا إن شاء الله ونراكم بإذن الله في المجالس القادمة في هذا المسجد مسجد معهد ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن وكذلك في هذا المسجد مسجد فتح الله في ديبوك في جاكرتا في أندونيسيا حرسها الله من الشرور والفتن. Dan kita akan bertemu lagi dalam majlis-majlis berikutnya kata beliau dalam ma'had di ma'had atau di rumah belajar Ibn Abbas dan juga di masjid Fathillah di Depok ini. Semoga Allah Ta'ala menjaga tempat ini dari berbagai keburukan. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Wallahi ba'da al-isha nashuf idha sayabqa ba'd al-tullab يريدون أن نقرأ بابا أو بابين من السنة من سنن أبي داود لا نشق على الناس الآن نصلي العشاء ثم من أحب أن ينصرف ومن أحب أن يبقى ننظر إن شاء الله. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد تتمة مهمة بالله رب العالمين beliau akan berikan penutupan yang penting فاستعينوا بالله واصبروا معنا دقائق maka kita mohon Allah Ta'ala dan juga sabarlah sebentar bersama kami فإن الله مع الصابرين Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar ويحب الصابرين dan mencintai orang-orang yang sabar. Wa inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sungguhnya orang-orang sabar akan mendapatkan pahalanya tanpa batas. Mimma yata'allaqu bi ikhtiyari asy-syekh. Dan di antara hal yang terkait pilihan daripada asy-syekh, wa alla ta'jal wa tatahammas fa ta'khudh 'an kull ahad. Dan agar engkau tidak tergesa-gesa dan juga asal semangat untuk mengambil ilmu dari setiap orang. Wahada min a'zamil mushkilat allati tuwajih at-tullab. Dan ini adalah salah satu mushkilah terbesar yang dihadapi oleh para penuntut ilmu. Wa sababun min asbab inhiraf katsirin min at-tullab. Dan sebab daripada sebab-sebab melencengnya atau menyimpangnya banyak dari kalangan para penuntut ilmu. Wa huwa akhdhuhumul 'ilm 'an unasin munharifin. Yani ketika mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang. An-nasu amamaka al-mushtaghiluna bit-ta'lim thalathat aqsam. Orang-orang yang menyibukkan diri atau orang-orang yang berprofesi sebagai pengajar ada tiga macam. Qismun 'araftahu bis-sunnah kama taqaddam. Di antaranya kelompok yang pertama adalah orang yang telah engkau ketahui bahwasanya ia adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah yang telah disebutkan tadi. Fatatalaqqa anhu al-'ilm maka engkau mengambil ilmu darinya. Min ghairi ta'assub wala taqlid. Tanpa adanya fanatik ataupun taqlid. Walakin anta fil ghalib fi ma'man fi janib i'tiqadik. Akan tapi yang seperti ini biasanya engkau akan aman dalam perkara akidah. وليس كما يقال خذ العسل ولا تسل خذ العسل ولا تسل ما دمت تقرا على شيخ سني لا تسال عن دليل ولا غيره نعم tapi jangan sebagaimana dikatakan ambil manisnya saja namun tidak perlu menanyakan dari mana asal بل تتعلم كما تعلم الصحابه والتابعون bahkan belajarlah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in بحثا عن الحجه والدليل والعمل بها mencari hujjah dan dalil dan mengamalkannya. Al-qismu tsani jenis pengajar yang kedua man kana ma'rufan bil bid'ati wad da'wati ilaiha orang yang sudah dikenal dengan kebid'ahan dan juga keberadaan ia menyeru kepadanya. Sawa'an kana min al-firaq al-mashhur al-qadimah, baik dari kelompok-kelompok terdahulu yang terkenal, kasufi wa asy'ari wa mu'tazili wa jahmi wa ghair dzalik, seperti seorang sufi, asy'ari, mu'tazili, seorang jahmi dan misalnya, au min al-firaq al-mu'asirah, atau dari kelompok-kelompok yang ada sekarang, min du'at al-jama'at al-bid'iyah, seperti para penyeru kepada jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang bid'ah, kaikhwan, sururiyah, qutbiyah, haddadiyah, turath wa ghairihim, ikhwan, sururiyah, qutbiyah, kusy qutb, sayyid qutb, atau haddadiyah, turathiyah dan misal hal itu, atau al-jama'at wal-jam'iyat al-mutafarri'ah anhum, atau yayasan-yayasan, organisasi-organisasi yang merupakan cabang dari aqidah-aqidah atau kelompok-kelompok ini. Aqidah al-mutafarri'ah anhum al-jama'at allati yani tafarra'at 'an ha'ula wal jam'iyat. Ya, yang merupakan pecahan-pecahan atau hal-hal yang berinduk kepada kelompok-kelompok tersebut. Wa kadzalika du'at ats-thawarat wal khuruj 'ala hukam al-muslimin wa at-ta'n fihim. Demikian pula orang-orang yang mendakwahkan kepada tindakan revolusi atau tindakan pemberontakan kepada para pemimpin kaum muslimin. Fahadha tahdharhu fi nafsik. Maka orang-orang seperti ini hati-hati pada dirimu sendiri. Wa la ta'khudh 'anhu 'ilman. Dan jangan mengambil ilmu darinya. Al-qismu tsalits. Kelompok yang ketiga. Mastur. Orang yang tidak diketahui. Fatahtu YouTube. Misalnya engkau buka sebuah akun di YouTube. Wa yudarris kitaban min kutub at-tauhid aw al-fiqh aw al-usul aw al-lughah. Lalu kamu dapati ia misalnya membahas suatu kitab-kitab tauhid atau dari usul atau dari fikih atau dari ilmu bahasa dan misalnya. A'jabatak tariqatuhu wa tariqatu taswirih. Yang mana engkau kagum dengan bagaimana ia mengajarkan dan bagaimana ia menggambarkan. Aw tashil al-ma'luma lak. Atau bagaimana ia bisa menyampaikan ilmu dengan mudah bagi engkau. Aw kathrat al-mutabi'in fi al-qanah. Atau karena banyak followernya. Wa kathrat man yasna' al-like wa ghairihi. Atau banyak yang memberikan like padanya. Fa hadha la yu'khadh 'anhu al-'ilm. Maka yang seperti ini jangan diambil ilmu darinya. Li'annaka la tadri ma yabuththu lak. Karena engkau tidak akan tahu apa yang akan ia sampaikan dan apa yang ia akan susupkan kepada engkau. Wa ma yuqarriruhu lak. Apa yang akan ia ajarkan kepada engkau. Wa katsirun min ahli al-bid'ah. Dan banyak dari kalangan ahli al-bid'ah. Lamma ra'aw bu'd as-syabab as-sunni 'anhum. Tatkala mereka melihat bagaimana para pemuda ahli sunnah menjauhi mereka. Sara fariqun minhum. Maka ada kelompok dari mereka yuzhir faqat al-ishtighal bil ilm, menampakkan seakan-akan ia hanya menyibukkan terkait ilmu, wa ta'limihi wa tadrisih, mengajarkannya, hatta la yadhhab ash-shabab an ha'ula'i al-jama'at, yakni agar para pemuda tidak meninggalkan jamaah kelompok-kelompok tersebut, wa yabqaun fi du'atihim, dan tetap bersama para da'i-da'inya, fa idza farru min as-suraha, dan tatkala para tullab, para pelajar telah meninggalkan atau lari dari orang-orang yang jelas akidahnya, yani idza farra at-tullab min da'iyat al-bid'ah as-sarih aw al-jama'at, anta akhtarit ana fi hasit kidha qalbi yaqul li kalau misalnya mereka yakni para tullab sudah lari enggak mau ikut pada da'i yang jelas-jelas mengajarkan bid'ah, ذهبوا الى دعاه البدعه الاخفياء المستخفين, maka mereka akan jatuh kepada para dai, para penyeru bidah yang tersembunyi seperti ini, yang tidak terlihat jelas. فلقطع الطريق عليهم, maka dalam rangka menghalangi mereka, وافشال خطتهم, dan juga menggagalkan tujuan mereka, وهو ايضا اتباع للسلف, dan juga dalam rangka mengajar atau mengikuti jalan salaf, alla ta'khudh illa min ahli sunnah al-asfiya al-atqiya, maka engkau tidak boleh mengambil ilmu kecuali dari ahli sunnah yang jelas, yang mana murni dan juga jelas pengikutannya kepada sunnah. Wa mimma yaziduka hadaran, dan di antara hal yang menambah keberadaan engkau berhati-hati, ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قلة العلم ورفعه في آخر الزمان. حقي apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sedikitnya ilmu di akhir zaman kelak. Fa min dzalika ma rawahu al-Bukhari wa ghayruhu an Anas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya adalah apa yang diriwayatkan al-Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ati an yurfa'a al-'ilm." Sungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Wa fi riwayah an yaqilla al-'ilm. Dan dalam suatu riwayat sebutkan sedikitnya ilmu. Wa yuqbad al-'ilm. Dan diangkat ilmu, dihilangkannya ilmu. Bayyana sallallahu alaihi wasallam kaifa qabdhihi. Kemudian Rasulullah menjelaskan bagaimana diangkat dan hilangnya ilmu. Fi ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Amr bin al-'As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-'As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril nas aw suduril rijal." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu secara tiba-tiba dengan menghilangkannya dari hati-hati manusia. Wa innama qabdhu al-'ilmi bi qabdhi al-'ulama. Akan tetapi dicabutnya ilmu adalah dengan diwafatkannya para ulama. Fa idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Maka tatkala tidak tersedia, tidak tersisa lagi seorang alim pun, mereka pun manusia pun akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang jahil. Fa'af-fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm. Wa fi riwayah 'inda al-Bukhari bi ra'yihim. Maka mereka ditanya, lalu mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Dan dalam riwayat Imam Bukhari, hanya berpendapat dengan ra'yu, dengan pendapat mereka semata. Fal-ilm ma ja'aka kama taqaddam 'anillahi wa rasulihi was-sahabah. Maka ilmu adalah sebagaimana telah disebutkan dari apa yang datang dari Allah Ta'ala, dari Rasulnya dan dari para sahabat. Wa ma ja'a 'an ba'dihim fa marji'uhu ila dhalik. Adapun yang datang setelahnya maka harus dikembalikan kepada hal itu. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "La yazal an-nasu bi khairin ma akhadhu al-'ilma 'an ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Senantiasa manusia berada atas kebaikan selama mereka masih mengambil ilmu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza akhaduhu 'amman dunahum halaku aw kama qala. Naam. Dan jikalau mereka mengambilnya dari orang-orang setelahnya, dari orang-orang di bawahnya, maka mereka akan binasa. Fa ha'ula'i ar-ru'us al-juhal. Maka para ru'us, para pemimpin, para penghulu yang bodoh ini, yuftun fil 'aqidah wa fil 'ibadah wa fil fiqh. Mereka berfatwa dalam hal aqidah, dalam hal ibadah, dalam hal fikih. Biara'ihim wa ara' syuyukhihim min ghairi ilm wa la burhan. Hanya dengan pandangan pendapat mereka atau guru-guru mereka semata tanpa ada hujjah. Taqaddam ma'akum qawlul imam Abi Uthman Ismail As-Sabuni. Dan telah berlalu perkataan Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah. Wa kana darsuna fihi al-'am al-madhi fi hadha al-masjid. Dan itu adalah pelajaran kita tahun lalu di masjid ini. Qala wa inna min asyratis sa'ati qillatu ahli sunnati wa kathratu ahli bid'ah. Ia dikatakan bahwasanya termasuk dari tanda hari kiamat adalah sedikitnya ahli sunnah dan banyaknya ahli bid'ah. Qala wal ilmu huna sunnah wal jahlu bid'ah. Maka ia berkata ilmu yang dimaksud adalah as-sunnah dan kebodohan adalah bid'ah. ومما يزيد خوفك وحذرك. Dan termasuk hal yang menambah sikap hati-hati engkau dalam hal ini. قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. Sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم sungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat akan diambilnya ilmu dari al-asagir. فسر هذا بثلاث تفسيرات. Telah ditafsirkan makna al-asagir dengan tiga penafsiran. Kulluha haq. Yang mana ketiga-tiganya benar. Al-awwal. Makna yang pertama. Anna al-asagir ahlul bid'ah. Yang dimaksud al-asagir adalah ahlul bid'ah, para pengusung bid'ah. Kama qalahu al-imam Abdullah ibn al-Mubarak wa ghayruh. sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Abdullah bin Mubarak dan selainnya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilatil dhilla was-saghar 'ala man khalafa amri. Bagaimana Rasulullah SAW berkata, dan akan dijadikan az-zillah was-saghar, kehinaan pada orang-orang yang mana menyelisihi perintahku. Al-ma'na ats-tsani anna al-asaghir man dun as-sahabah. Makna yang kedua, al-asaghir artinya adalah orang-orang yang di bawah generasi sahabat. Kama taqaddam 'ala ibn Mas'ud wa ja'a 'an ghairihi. Sebagaimana telah diriwayatkan tadi dari Ibnu Mas'ud dan juga diriwayatkan dari selainnya. Al-ma'na ats-tsalits. Sedangkan makna yang ketiga, shigharu as-sinn alladhina laysa 'indahum 'ilmun. Yani orang-orang yang masih muda yang tidak punya ilmu. Fayutlabu mimman laysa 'indahu al-'ilm al-'ilma wa hadha ghairu sahih. Lalu dicari atau dituntut ilmu dari anak-anak yang muda yang bahkan belum memiliki ilmu. Amma idza kana shaghira as-sinn wafir al-'ilm. Adapun kalau usianya muda namun ia memiliki ilmu yang cukup yang banyak. Fal akhdhu 'anhu al-'ilm wa kana sahib sunnah wa kana sahiba sunnah. Dan ia juga seorang yang berpegang teguh dengan sunnah. Fal akhdhu 'anhu huwa tariqatu as-sahabati was-salaf. Maka justru mengambil darinya adalah jalan para sahabat dan kaum salaf. Wal ilmu kama yaqulu al-Barbahari rahimahullah. Dan ilmu sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, huwa luzumus sunnah. Yani keberadaan seorang berpegang teguh dengan sunnah. Fa sahibus sunnah huwa al-'alim wa in kana qalil al-'ilm wal kutub. Maka seorang yang berpegang dengan teguh dengan sunnah itulah seorang yang alim, walaupun ilmunya dalam hal-hal lain sedikit atau kitabnya sedikit. Sahibul bid'ah huwa al-jahil wa in kan kathir al-ilm wal kutub. Sebaliknya seorang yang berada dalam bid'ah itu adalah orang yang jahil, walaupun ilmunya banyak, kitabnya banyak. Limadha sammahu jahilan ma'a annahu hafiz wa 'indahu 'ulum kathira? Kenapa disebutkan sebagai seorang yang jahil padahal dia seorang memiliki ilmu, menghafal banyak? أولا لأنه لم يعلم الحق كما هو. Yang pertama karena ia tidak mengetahui kebenaran dengan bentuk yang tepat. لأن العلم معرفة الحق بدليله. Karena kebenaran itu atau ilmu itu adalah mengetahui kebenaran sesuai dengan dalilnya. وهذا المبتدع علمه مخلوط بهذه البدع وهي باطل ليست بحق. Sedangkan mubtadi' ini ilmunya tercampur dengan berbagai bidah dan ini adalah suatu hal yang batil. والسبب الثاني. Dan sebab yang kedua, أنه لم يعمل بعلمه. Karena ia tidak mengamalkan ilmunya. فنفي عنه العلم لذلك. Maka dinafikan darinya sifat ilmu karena hal itu. لأن مقتضى العلم الصحيح العمل بالسنة واجتناب البدعة. Karena konsekuensi ilmu yang benar seharusnya adalah mengamalkan sunnah dan menjauhi bid'ah. خاتمة. Penutup. ختم الله لي ولكم بكل خير. Allah Ta'ala mengakhirkan bagi kita dan kalian semua dengan kebaikan. Az-zaman alladhi tatlub fihi al-'ilm. Waktu yang mana engkau menuntut ilmu padanya. Kullu 'umrika zamanun lil-'ilm. Sepanjang umurmu adalah zaman untuk belajar, waktu untuk belajar. Ibda' fi talab al-'ilm walau kunta al-ana fi al-thamanin min 'umrik. Mulailah untuk belajar bahkan ketika kita sudah ketika kita sudah merasa telah berusia 80 tahun. La taqul fatani. Jangan sama sekali mengatakan sudah terlewat atau terlambat dariku. Walakin ijtahid wa hassil. Akan tetapi belajarlah, semangatlah dan hasilkanlah ilmu. Katsirun min as-sahabah aslamu wa talabu al-'ilma wa hum kibarun fi as-sin. Banyak dari kalangan sahabat mereka masuk Islam dan mulai menuntut ilmu dalam keadaan usianya sudah renta. Wa hakadha ghayruhum min a'immati al-'ilm. Demikian pula para ulama, para a'immah yang lainnya. Wa hakadha fi laylik wa naharik tatlub al-'ilm. Demikian pula pada siang dan malammu menuntutlah ilmu. Hasba ma tayassara lak. Sesuai apa yang mudah bagi engkau. Makanul ilm. Posisi daripada ilmu. La shakka anna ashrafa biqa'il ard wa amkinatiha al-masajid. Tidak diragukan lagi bahwasanya tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Wa minha intalaqa as-sahabatu fi bathi al-'ilm lin-nas. Dan darinya dari masjid-masjid ini para sahabat mulai untuk mengajarkan manusia. Lakin akhdhul ilm wa ta'limuh lin-nas laysa mahsuran fil masjid. Akan tetapi mengambil ilmu atau mengajarkan bukan berarti hanya boleh dilakukan di masjid saja. Fi baitik tabuthul ilm wa tata'allam. Bisa di rumahmu mulai engkau mengajarkan ilmu dan mempelajari dan mengajarkan ilmu. Fi 'amalik. Di tempat kerjamu. Fi as-sayyarah, fi at-tariq, fi at-ta'irah. di jalan, di kendaraan, mobil atau di pesawat ketika engkau sedang melakukan perjalanan. Wa yu'inuk 'ala dzalik, dan di antara hal yang membantu engkau terkait hal ini, ma'rifat al-amr ats-tsalits min hadhihi al-khatimah, mengetahui perkara yang ketiga dari khatimah dari penutup ini. Tariqatul ilmi wat ta'allum wat ta'lim, cara belajar dan juga cara mempelajari ilmu. Laysat tariqatu tahsil al-ilm wa ta'lim an-nas mahsura fi kitabin faqat, cara belajar bukan hanya terkait atau hanya terdapat dalam kitab saja. Yumkin bi tarh mas'ala, bisa jadi dengan engkau bertanya, ijabat su'al, atau menjawab pertanyaan, ta'liqun 'ala amrin waqa', atau memberikan komentar atau catatan terhadap suatu perkara yang terjadi, tanbihun 'ala fi'lin fa'alahu ahadu abna'ik aw zumala'ik fil 'amal, atau memberikan peringatan atau pengajaran terkait suatu perbuatan dilakukan oleh anak atau temanmu dalam pekerjaan. Adrib lakum mithalan, saya akan berikan sebuah contoh. Rubba syakhs muhib lil ilm wa mutahammis lahu, mungkin ada seorang yang memiliki semangat terhadap ilmu, fayusir fi baitihi ma'a zawjatihi wa auladihi wa banatihi an yu'allimahum min kitab, lalu ia ingin di rumahnya untuk mengajarkan kepada istrinya, anaknya sebuah kitab. وأن يجلسوا للقراءة في هذا الكتاب من أول إلى آخره, dan agar mereka duduk membaca kitab ini bersamanya dari awal sampai akhir. قد يطيعه البعض وينفر آخرون, maka dalam hal ini kadang sebagian ada yang mau duduk taat kepadanya, ada pula yang akan lari darinya. ويثقل عليهم, atau berat bagi mereka. فهذه طريقة واحدة, maka ini baru satu jalan saja. لكن هناك طرق أخرى لبث العلم في البيت, akan tapi masih banyak lagi jalan-jalan yang lain untuk menyebarkan ilmu di rumah. Jalsa ala syai, mungkin pas lagi ngeteh. Al kafe, atau kopi. Aywa, من غير سكر. No sugar. طيب. ثم يبدأ يتباحث مع أولاده وبناته في مسائل. Kemudian ketika sambil duduk-duduk seperti ini, ia sambil mengajarkan atau membahas suatu permasalahan bersama anak-anaknya. يسألهم عن أشياء في المدارس أو في الطريق يرونها ويعلق بالدليل. Misalnya dia menanyakan tentang apa-apa yang terjadi di sekolahnya atau apa yang ia lihat di jalan. Kemudian ia akan memberikan catatan terkait hal tersebut berdasarkan dalil-dalil. وهذا أنسب لكثير من الناس. Dan hal seperti ini bisa jadi justru lebih cocok pada banyak dari orang. رب زملاء لك في العمل ليس عندهم وقت للجلوس في الكتاب. Teman-temanmu dalam pekerjaan bisa jadi tidak punya waktu untuk duduk bersama membahas suatu kitab. ولكن أنت تنقل بعض العلم الذي في الكتاب الصحيح. Akan tapi engkau cukup mengambil sebagian daripada ilmu, menyampaikan kepada sebagian dari ilmu yang ada dalam kitab yang benar. أثناء محادثتك معهم, ketika kamu sedang mengobrol dengannya dan semisalnya. يعني يكون العلم حياتك وعيشك مع الناس في الليل والنهار. يعني jadikanlah ilmu itu sebagai kehidupanmu di siang dan malammu bersama manusia. دون أن يشعر الآخر, tanpa orang lain perlu merasakan bahwasanya engkau sedang mengajarkannya. أنه في جلسة وقراءة لعلم ودرس. Ya, mereka tidak perlu merasa bahwasanya mereka sedang dalam duduk majlis menekuni suatu ilmu atau suatu pelajaran. فيستفيد مسألة بدليلها, maka ia bisa mengambil faedah dari suatu masalah dengan dalil. تنبيه على خطأ في صلاته وعقيدته وعبادته, atau memberikan peringatan terhadap suatu kesalahan dalam salat, dalam akidah, dalam ibadah yang ia lakukan. إرشاد إلى خلق حسن وتحذير من خلق سيء, memberikan anjuran kepada akhlak yang baik, suatu akhlak yang baik, suatu akhlak yang, atau memperingatkan dari akhlak yang buruk. فينتشر هذا العلم في الناس بهذه الطريقة, maka ilmu dengan cara-cara ini ilmu akan tersebar di manusia. لا تحصره في زمان معين, jangan batasi ilmu dalam waktu tertentu. ولا مكان معين, atau tempat tertentu. ولا طريقة معينة, atau cara pengajaran tertentu. وإن هذا بهذا العلم بهذه الطريقة نعش الإسلام وظهوره وقوته. Maka ilmu dengan cara ini adalah hal yang menyebabkan kuatnya dan juga nampaknya Islam. أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في تلخيص هذا الموضوع لكم. وهو الله سبحانه وتعالى وسأقدر بك التوفيق untuk meringkas hal ini kepada kalian. مع السفر وانشغال الذهن. Ya, dalam keadaan beliau dalam keadaan safar dan juga tersibukkan dengan hal-hal lainnya. وقلة علمي وضعف حفظي, dan sedikitnya ilmu beliau, sedikitnya hafalan beliau. Walakinni ahbabtu an anfa'a ikhwani bima yassarahu Allah li. Akan tapi aku ingin berikan manfaat kepada saudara-saudaraku dengan apa yang Allah Ta'ala mudahkan bagiku. Fa in asabtu fa min Allah. Jika aku benar maka semua datang dari Allah Ta'ala. Wa in akhtatu fa min nafsi wa min asy-syaitan. Kalau aku salah maka dari diriku dan dari syaitan. Wallahu wa rasuluhu minhu bari'an. Dan Allah Ta'ala serta Rasulnya terlepas darinya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Wa hayyakumullah. Bismillahirrahmanirrahim.